Baik. Pemirsa, terima kasih masih bersama-sama kami tentu jadi Mari Teguh Golden Ways. Dan tadi di segmen sebelumnya ada sebuah pernyataan yang sangat berkesan buat saya, Pak. Yeah. Sewaktu kita bicara mengenai ketakutan dan Pak Mario mengatakan kalau kita jangan membayang-bayangkan ketakutan itu menjadi, karena itu bisa menjadi besar. Betul. Lalu saya menjadi berpikir, then it means that imagination is not always a good thing. Imajinasi bukan selalu hal yang baik, Pak. Betul. Kalau begitu, imajinasi-imajinasi seperti apa yang harusnya kita semua miliki supaya hidup kita semakin keemasan, Pak? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super. Ini ada yang saya mau tuliskan satu kata yang penting sekali dalam kehidupan kita. Apapun yang Anda miliki tidak lebih penting daripada penggunaannya. Penggunaan double N ya. Ya. Penggunaannya. Berani, good untuk apa? Tinggi besar untuk apa? Lihat itu. Sekolah untuk apa? Itu sebabnya anak-anak murid sulit belajar sesuatu yang dia lihat tidak ada untuk apanya. Mahasiswa di jurusan hukum sulit belajar sungguh-sungguh kalau dia tahu pelanggaran hukum di mana-mana dibiarkan. Itu. Mahasiswa di lingkungan yang mempelajari pelestarian lingkungan hidup tidak bersemangat belajar itu kalau dia lihat Kementerian Lingkungan Hidup tidak bereaksi ke pemberitaan pembuangan limbah ke sungai-sungai di Indonesia. Untuk apa? Gitu. Nah, jadi kalau kita mau jadi orang tua yang menyemangati anak-anak, buat mereka tahu yang dilakukannya itu untuk apa. Kalau kita mau bersemangat dalam hidup, tanya, Anda sekarang ada untuk apa? Tidak ada orang bisa ragu-ragu dalam perjalanan hidupnya kalau dia sudah tahu untuk apa kehidupannya. Itu. Super sekali. Terima kasih, Pak Mario. Baik, saya persilakan kepada teman-teman yang berada di sini untuk bertanya. Silakan. Yes, Bapak. Silakan. Salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Nama saya Rian dari Kiara Condong. Tadi awal Bapak mengatakan kita tidak tahu pasti tentang akhir dari kehidupan ini. Iya. Yeah. Yang jadi permasalahan, bila Bapak memberikan nasihat, dan ada orang yang mencurigainya, nasihat Bapak itu, bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Super. Sahabat Indonesia yang super, bukan hanya saya yang bekerja sebagai penyemangat. Tetapi semua orang tua tahu bahwa anaknya sering menolak nasihat, baik juga ya. Kakak sering ditolak nasihatnya oleh adiknya. Saya sebagai kakak pun ditolak, kalau ayah tidak. Karena saya sudah tahu caranya mengembangkan anak-anak yang percaya bahwa tidak ada niatan saya kecuali memuliakan mereka. Nah, kalau ada orang yang mencurigai niat Anda, pertama kali itu adalah pemberitahuan kepada Anda bahwa dia belum mengerti. Kalau dia mengerti bahwa saya mengasihinya dan semua yang saya upayakan untuk kebaikannya, dia tidak mungkin menolak. Berarti yang salah saya dulu. Saya belum membangun pribadi yang dua. Satu, ada pribadi yang tahu caranya, tapi belum menjadi pribadinya. Tahu caranya, belum pantas melakukannya. Coba. Tahu caranya, belum setia pada yang dikatakannya. Karena orang yang dihormati adalah yang sama antara kata dan tindakannya. Nah, kalau kita sudah maksimal dalam mengupayakan kredibilitas, tapi orang masih tidak percaya, karena memang ada orang yang dilahirkan, mungkin meleset dari ranjang, nangkapnya cepat atau gimana, sampai dia sulit percaya. Ada orang sulit hormat. Ada orang tidak mempunyai kemampuan menghargai pendapat orang, itu ada. Nah, untuk orang-orang seperti itu, ada bahasa gaulnya, yaitu kalau you bener, kenapa hidupmu susah? Iya toh? Nah, jadi kalau begitu, kalau kita selalu mengkritik orang, tanya, kenapa orang yang kita kritik kok hidupnya lebih baik dari kita? Mungkin itu pemberitahuan, jangan lama-lama berada di kiri jalan. Jalan menuju surga.